Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا sebagaimana yang telah diumumkan barakafikum terkait pembahasan kita sore hari ini adalah syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Apabila pernikahan tidak ada syaratnya atau tidak terpenuhi syaratnya, maka pernikahannya batil, tidak sah. Demikian pula barakafikum, apabila dalam pernikahan rukun-rukunnya itu tidak terpenuhi, maka barakafikum pernikahan tersebut juga tidak sah. Barakafikum. Tayyib. Kalau pada pembahasan yang lalu adalah pembahasan tentang hukum-hukum khitbah, meminang atau melamar dan adab-adabnya. Ya, khitbah atau melamar itu adalah menampakkan keinginan untuk menikahi seorang wanita yang telah ditentukan. Dan hal itu diberitahukan kepada walinya bahwasanya dia berkeinginan untuk menikahinya. Itu melamar. Di antara hukum dan adabnya telah barakafikum kita singgung. Di antaranya tidak boleh melamar seorang wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya dan belum dinikahi. Tidak boleh. Kalau sudah dinikahi jelas, ya tidak boleh. Ketika belum dinikahi namun sudah dilamar, dikhitbah, tidak boleh ada yang maju untuk meminangnya. Kecuali barakafikum sudah benar-benar jelas dinikahi, berarti dia harus mundur, atau jelas dibatalkan, berarti dia boleh maju. Kemudian tidak boleh terang-terangan dengan ucapan melamar ingin menikahi pada kasus barakafikum seorang wanita yang sedang menjalani talak bain. yakni masa iddah bain. Sudah ditalak pertama, rujuk. Ditalak lagi, rujuk. Maka yang namanya talak itu hanya dua kali. Maksudnya, dua kali itu adalah maksimal. Ya, dengan dua kali barakallahu fikum itu maksimal untuk batasan maksimal untuk boleh dimiliki. Ketika sudah dua kali ditalak, kemudian dirujuk, kemudian ditalak lagi, yakni yang ketiga, maka tidak boleh menikahinya. Seorang suami, ya, atau mantan suaminya tidak boleh menikahinya kecuali wanita tadi sudah benar-benar dinikahi oleh orang lain. Ketika talak tiga, dia menjalani, wanita tersebut menjalani masa iddah bain. Masa iddah bain ini, barakallahu fikum, masa iddahnya adalah satu kali haid. Untuk diketahui benar-benar masih, memang benar-benar bersih dari janin, atau dia hamil. Kalau hamil, barakallahu fikum, maka ya, masa iddahnya, ada yang mengatakan tidak boleh, ya, ketika masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Barakallahu fikum. Ketika masa iddah bain ini, tidak boleh ada yang terang-terangan mengatakan saya ingin menikahi Anda. Tapi bolehnya itu adalah dengan barakallahu fikum ta'rid. Bahasa ungkapan. Ya. Nama lain. Ya. Ini seperti misalkan aku menginginkan wanita solihah. Maka ini boleh. Tapi kalau terang-terangan aku ingin menikahi Anda, aku ingin menjadi suamimu, langsung terang-terangan ketika masa iddah bain tidak boleh. Adapun masa iddah roji'i, masa iddah yang masih talak roji'i, talak satu, masa iddah, talak dua, masa iddah, maka terang-terangan maupun takrid, kiasan tidak boleh. Karena masih hak suami. Maksudnya suami masih bisa kembali untuk menjadi suami dari istri yang menjalani talak tadi. Adapun kalau sudah talak bain, maka mantan suaminya tidak bisa menjadi suaminya kecuali benar-benar telah dinikahi oleh orang lain dengan pernikahan yang sah dan pernah digauli. Kemudian dicerai dengan perceraian yang memang syar'i, wajar, tidak ada kong kali kong, maka boleh dinikahi oleh barakallahu fikum mantan suaminya yang pertama itu atau yang sebelumnya. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara hukum dan adabnya adalah wajib bagi seseorang ketika dimintai keterangan tentang kebaikan atau kejelekan pelamar maupun yang dilamar, wajib bagi seorang untuk memberitahukannya, memberitakannya. Karena ini untuk kebaikan yang melamar atau yang dilamar. Misalkan yang melamar mencari-cari info tentang yang dilamar dan sebaliknya. Maka wajib. Dan ini bukan ghibah. Karena demi kelanggengan rumah tangga apabila terjadi akad pernikahan. Yang keempat, barakamikum, khitbah atau lamaran itu hanya semata-mata janji. Khitbah itu bukan tanda akad nikah, bukan. Tapi itu janji. Maka kalau khitbah dilamar, itu belum sah menjadi suami istri. Barakamikum. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga dibahas tentang hukum nazar. Melihat wanita yang hendak dinikahi atau dikhitbah. Dan ini disyariatkan barakallahu fikum, walaupun tidak sampai wajib, namun sangat ditekankan. Ya, supaya apa? Supaya lebih bisa menjaga kelanggengan nantinya. sebagaimana sabda Nabi kepada seorang sahabat yang hendak menikah namun belum nazar, belum tahu, belum melihat siapa calonnya. Ini menunjukkan di zaman sahabat, ya, istri-istri para sahabat dan istri Nabi itu juga memakai cadar, ya. Maka dilihat wajahnya. Ketika nazar, wanita tadi didampingi oleh walinya. Siapa wali? Ya, wanita. Wali wanita itu adalah yang menjadi barakah fikum ahli waris asobah binafsi dari kalangan laki-laki. Ya, barakah fikum. Nanti akan disebutkan wali itu siapa saja. Nabi menyatakan undur ilaiha, lihatlah wanita yang hendak engkau nikahi. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Karena dengan melihat calon wanita yang hendak dinikahi atau calon istri yang hendak dinikahi, hal itu bisa lebih melanggengkan kalian berdua nantinya. Dan bisa berkafikum, ya, memunculkan rasa cinta dan sayang. Mantep. Ya, kalau langsung menikah tanpa tahu siapa istrinya, siapa suaminya, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal saja banyak yang benci. Ya, barakallahu. Kemudian sekarang masuk pada syarat dan rukun-rukunnya. Berkata penulis Fiqih Muyassar hafizahumullahu taala, al-mas'alatu sadisah. Permasalahan yang keenam, syurutun nikah wa arkanuha atau wa arkanuhu, syarat-syarat pernikahan dan rukun-rukunnya. Syurutun nikah, terkait syarat-syarat pernikahan, yustarotu fin nikah al-ati. Pada sebuah pernikahan dipersyaratkan sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, ta'yinu kulli minaz zaujain. Adanya kejelasan. Barakakum. Dari masing-masing calon. Ada penentuan dari masing-masing calonnya. Fala yasihu akadun nikah ala wahidatin la yu'ayyinuha. Maka tidak sah sebuah akad pernikahan, ya, dalam menikahi seorang wanita dengan tanpa mentakyinnya, dengan tanpa menentukan, dengan tanpa ada kejelasan, maka tidak sah. Maksudnya harus jelas yang mana calonnya. Kaqaulihi, seperti contohnya ucapan yang tidak jelas, zawajtuka binti, aku nikahkan dirimu. Ada seorang ayah misalkan mengatakan kepada seorang laki-laki, aku nikahkan dirimu dengan anak perempuanku. Dalam keadaan bapak tadi yang menawarkan anaknya itu memiliki banyak anak perempuan, belum jelas yang mana anak perempuannya. In kana lahu aktsar min wahidah. Kalau ternyata laki-laki tadi memiliki lebih dari satu anak perempuan, maka harus diperjelas. Harus ditentukan. Au yakul, atau seseorang mengatakan, zawaj tuha ibnak. Ya, wali perempuan atau ayah dari seorang anak perempuan ini mengatakan kepada walinya, wali laki-laki atau orang tua laki-laki, dengan mengatakan, aku nikahkan dia, yakni putriku, dengan anakmu. Dalam keadaan yang mana yang mau dinikahkan? In kana lahu iddah abna. Ya. Laki-laki tadi mengatakan, aku nikahkan anak perempuanku dengan anak laki-lakimu. Dalam keadaan yang ditawarkan tadi, dia memiliki banyak anak laki-laki. Itu yang mana? Dengan ini, maka tidak boleh kemudian langsung, ya sudah. Baru setelah itu dipertemukan. Tanpa ada sepengetahuan dari dua calon. Ini tidak boleh. Ya. Yang laki-laki harus tahu mana calonnya, yang perempuan harus tahu. Bala budda min ta'yini dzalika bil ismi, bahkan wajib harus memperjelas, menentukan ya tawaran tersebut dengan menyebut nama. Ka Fatimata, seperti aku nikahkan kamu dengan anakku yang bernama Fatimah, itu jelas. Wa Muhammadin, atau dengan sebutan nama Muhammad. Aku nikahkan anak perempuanku dengan anak laki-lakimu yang bernama Muhammad. Setuju tidak? Nah, gitu harus jelas. Au bis sifah, atau dengan sifat. Aku nikahkan anak perempuanku yang paling besar, yang paling tua, dengan anak laki-lakimu, dan sebaliknya. Wasuhro, atau yang kecil. Harus jelas. Barakafikum. Tayyib. Barakafikum. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Harus adanya ya penentuan, kejelasan dari masing-masingnya, kejelasan calonnya. Akan yang kedua, ridho kulli minaz zaujain bil akhor. Barakafikum. Yakni adanya keridoan, kerelaan dari masing-masing calon, laki-laki atau wanita yang tidak menikah, adanya kerelaan. Kenapa demikian? Fala yasihu nikahul ikroh, karena tidak sah sebuah pernikahan yang dipaksakan. Seorang wanita dipaksa menikahi seorang laki-laki atau sebaliknya. Tidak sesuai kerelaan, dipaksa. Akhirnya tidak ada kecintaan juga. Beda halnya kalau diarahkan, mungkin dalam waktu yang agak panjang, proses. Barulah barakafikum rela, maka itu bagus kalau diarahkan pada perkara yang baik. Dalilnya adalah li hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, Nabi bersabda, la tungkahul ayyimu hatta tustamar walal bikru hatta tustazan. Hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, sahih. Kata Nabi, seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai barakafikum diminta kerelaannya. Walal bikru hatta tustazan. Demikian pula seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai meminta izin terlebih dahulu. Ya, walinya itu memberi izin dulu, meminta izin kepada anaknya yang gadis mau tidak menikahi si fulan, si alan. Barakafikum. Demikian pula kalau janda, ya, itu biasanya atas kerelaan dia sendiri yang mengucapkan, menyampaikan terlebih dahulu. Barakafikum. Maka tidak sah sebuah pernikahan yang ada unsur paksaan. Ini syarat yang kedua. Berarti harus ada kerelaan dari masing-masing calon. Asalis yang ketiga. Al-wilayatu fin nikah. Adanya perwalian dalam nikah. Fala yu'qidu 'alal mar'ah illa waliha. Maka seseorang tidak boleh menikahkan seorang wanita kecuali dengan walinya. Barakafikum. Tidak boleh ada akad menikahi seorang wanita kecuali walinya. Kalau pernikahan tidak ada walinya, wali dari wanita, ya bukan wali dari laki-laki, maka tidak sah. Dalilnya, liqauli alaihi salatu wassalam, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Barakafikum. Kecuali dengan adanya wali. Dan wali yang dimaksud di sini wali, walinya perempuan, ya, walinya dari calon atau calon wanitanya ini, ya, calon istrinya dari mempelai wanita. Kalau laki-laki tidak perlu wali, sah. Kalau wanita harus ada walinya. Maka siapa saja wali wanita itu yang berhak menikahkan seorang wanita. Jadi kalau dia tanpa wali, berarti itu haram. Ya, masuk pada perzinaan. Barakallahu. Wali wanita itu adalah ahli waris wanita itu sendiri. Seandainya wanita itu meninggal, ahli waris yang asobah bin nafsi. Barakalikum. Seperti anak laki-lakinya. Namanya wali itu harus laki-laki, ya, gak boleh perempuan. Ibu wanita, ya, itu bukan wali. Ini wali nikah adalah barakafikum ahli waris wanita tersebut dari kalangan laki-laki. Dan wali itu harus laki-laki, ya. Siapa mereka? Anak wanita tadi, misalkan dia adalah janda membawa anak. Atau cucunya, bisa. Al-ab wal jad, ayahnya, kakeknya. Barakah fikum. Namun kakek di sini kakek dari pihak ayah, bukan bapaknya ibu, bukan, tapi bapaknya bapaknya, ya. Barakah fikum. Karena memang kakek dari pihak ibu bukan ahli waris, tapi dawul arham, seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan namun tidak mendapatkan jatah warisan. Kakek boleh buyut kalau enggak ada kakek. Kemudian al-akhu syaqiq wal akhli ab wa bunuhuma, saudara kandung wanita tadi, laki-laki, ya, saudara laki-laki kandung wanita tadi, atau saudara laki-laki wanita tadi tapi seayah, maka bisa jadi walinya. Atau barakawikum, anak dari saudara kandung dan saudara seayah, berarti keponakan dari wanita tadi. Atau juga namanya wali adalah al-ammu syaqiq wal amli ab, paman yang sekandung dengan ayah laki-laki, ayah dari wanita tadi, ya, saudara laki-lakinya ayahnya wanita tadi, berarti yang sekandung, saudara kandung. Wal amli ab, atau paman wanita tadi, namun paman ini dari jalur seayah dengan bapaknya wanita tadi. Adapun yang seibu, tidak. Dan juga anak-anaknya. Namun anak-anaknya tidak, ya, berkafikum. Karena itu, ya. Nah, hanya itu saja tadi. Berkafikum. Kalau anak-anaknya itu tidak mahram, ya. Tapi kalau sama pamannya tadi mahram. Tayyib. Itu barakallahu fikum syarat yang ketiga, yakni harus ada wali. Maka tidak ada akad menikahi wanita kecuali dengan walinya. Wa yustaratu fil wali ayyakuna rajulan balighan aqilan hurran adlan walau dhahiran, dan dipersyaratkan dalam perwalian wali yang menjadi wali nikah adalah rajulan, laki-laki, enggak boleh perempuan. Balighan, balig, kalau anak-anak tidak sah. Aqilan, harus berakal, ya, bukan orang gila. Hurron, harus merdeka, bukan budak. Adlan, walau zohiron, adil, yakni soleh, walaupun secara nampak saja soleh, ya, namun secara berkafikum batinnya belum tahu, maka tidak mengapa. Belum diketahui, maka tidak mengapa. Intinya usahakan yang soleh, apalagi ahlu sunnah, dan tidak harus ahlu sunnah. Barakah fikum. Ini yang ketiga, harus ada wali dari pihak wanita. Kalau ternyata walinya tidak menyetujui pernikahan suami istri ini, calon suami istri ini, dalam keadaan tidak ada alasan yang syar'i, laki-lakinya soleh, perempuannya solihah, ya, maka barakallahu fikum hal ini bisa diajukan kepada pemerintah, ya, pada waliul amr, mungkin di pihak KUA untuk membantu. Kecuali ada alasan yang syar'i, ya, alasan yang benar dari pihak wali, maka barakallahu fikum dua calon mempelai tadi harus bersabar, tidak menikah kalau ada alasan yang syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, ya, wah itu miskin, padahal ahlu sunnah. Nah, itu tidak ganteng, padahal ahlu sunnah. Wah itu tidak cantik, ya. Nah, dia bukan orang perguruan tinggi misalkan. Tidak sekolah tinggi, begini dan begitu. Padahal ahlu sunnah, berarti itu, ya, alasan yang tidak syar'i, maka boleh calon tadi mengajukan kepada pihak yang berwajib untuk menikahkan barakallahu. Kalau ternyata wali nikah tidak mampu untuk datang, namun mengutus wakil, adanya taukil, perwakilan, maka ini boleh. Boleh barakallahu. Diwakilkan pada seorang, ya, walaupun itu yang menjadi wakil bukan walinya, ya, bukan wali yang lain, kan ada ayah, kakek, ya, boleh berokokiku. Namun dengan syarat memang benar-benar ada persetujuan dan pengetahuan dari wali berokokiku. Dan kalau ternyata tidak mendapatkan wali, maka yang menjadi wali adalah pihak pemerintah, mungkin KUA dalam hal ini, ya. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh seseorang mendatangi KUA langsung menikah tanpa ada pemberitahuan kepada wali yang ada dalam keadaan masih hidup, tidak boleh. Kecuali ada pemberitahuan, namun tidak mampu menikahkan karena mungkin jaraknya jauh. Barakallahu fikum. Maka wali atau waliul amr, penguasa, atau yang menjadi barakallahu fikum wakil dari penguasa, pihak KUA misalkan, maka bisa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Misalkan meninggal semua wali yang ada, maka barakallahu fikum bisa yang menjadi wali adalah barakallahu fikum dari perwakilan pemerintah. Kemudian yang keempat, dari syarat nikah adalah asyhadah ala akdin nikah, adanya saksi pada saat akad nikah. Harus ada saksi. Fala yasihu illa bisyahadai adlin muslimin. Barakallahu. Maka tidak sah sebuah pernikahan, sebuah akad pernikahan, kecuali dengan adanya saksi. Minimalnya dua saksi yang adil dari kalangan kaum muslimin. Kalau saksinya bukan muslim, ya, nasoro semua, barakallahu fikum, ya, sementara dia muslim, ya, maka seperti ini, wawaw ta'ala bisawab, tidak sah. Dikarenakan lafaz adlin itu dari kalangan kaum muslimin. Soleh dan muslim. Barakallahu fikum. Harus jelas, ya, saksinya, ya, barakallahu fikum, adil, ya, adil dan hadir, ya, usahakan hadir. Walau zohiron, walaupun cara zohirnya saja. Liqaulin Nabi alaihi salatu wasalam, karena berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin wa ma kana ghayra dzalika fa huwa batil. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dari pihak perempuan. Walinya, ya. Dari calon perempuan itu. Dan kecuali harus adanya dua saksi yang adil ketika akad. Wa maka nagoi rozali kepahwa batil. Maka selain itu, kalau tidak ada wali, tidak ada dua saksi yang adil ini minimal, maka pernikahan atau akad tersebut batil, tidak sah. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Qala Tirmizi, berkata Al-Imam At-Tirmizi, al-amalu alaihi inda ahlil ilmi min ashabin nabi alaihi salatu wassalam wa man ba'dahum minat tabi'in wa ghairihim qalu la nikaha illa bisuhud. Dan berkata Al-Imam At-Tirmizi, dan yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat nabi alaihi salatu wassalam, dan setelah mereka dari kalangan tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan selain mereka, mereka mengatakan tidak sah sebuah pernikahan kecuali adanya saksi. Minimalnya dua, yang soleh. Kalau nikahnya orang yang tidak soleh, tidak pernah sholat, fasik, maka tidak boleh. Harus minimalnya kalangan muslimin yang adil. Ya, walaupun dia bukan ahlu sunnah, tapi nampak baik cara zahirnya. Sholat, masih puasa, tidak batal lah keislamannya. Masih baik-baik, maka tidak mengapa. Kalau itu ahlu sunnah, maka lebih baik menguatkan, ya, makna adlin, adil, yakni soleh. Wastiratu syahadah fin nikah ihtiyat lin nasab khaufal ingkar. Dan dipersyaratkan adanya persaksian dalam nikah adalah untuk menjaga nasab, khawatir adanya pengingkaran, khawatir diingkari. Loh, kapan nikahnya? Enggak ada pengumuman. Benar toh, sudah nikah. Itu. Ya, dengan adanya saksi, maka barakallahu fikum menguatkan sahnya sebuah pernikahan. Itu yang keempat. Al-khamis yang kelima. Khulwuz zaujain minal mawani' allati tumna'u minaz zawaj min nasabin aw sababin. Barakakum. Yang kelima, antara calon suami dan calon istri kosong dari, terluput dari penghalang-penghalang yang dapat menghalangi sebuah pernikahan. Min nasabin, misalkan karena hubungan nasab. Secara nasab masih mahramnya, maka tidak boleh. kakak beradik menikah. Ya. Barakakikum. Atau ya, anak tiri menikah dengan seseorang, ya, anak tiri perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi istri dari, atau sudah menjadi yang istrinya itu adalah ibu dari anak tiri tadi, ya, anak bawaan misalkan. Barakafikum. Seperti itu tidak boleh. Au sababin, atau karena sebab. Karodoin, seperti sepersusuan. Kalau sudah dianggap mahrum karena susuan, yakni 5 kali. Ya, barakafikum. Ada umurnya harus di bawah 2 tahun. Ada anak laki-laki atau perempuan disusui oleh seorang wanita yang umurnya di bawah 2 tahun dengan 5 kali susuan sampai kenyang. Misalkan jam 1 siang disusui sampai kenyang. Kenyang itu dia benar-benar melepas. Baru 1. Nanti sore lagi 2. Pokoknya 5 kali. Walaupun mungkin seminggu itu 5 kali. Maka menjadi mahram. Tidak boleh kemudian yang disusui ini adalah laki-laki, ya, menikahi ibunya yang menyusuinya atau wanita yang menyusuinya. Tidak boleh. Atau anak laki-laki yang disusui tadi dengan susuan yang sah, ya, menikah dengan anak dari ibunya yang menyusui tadi. Karena dianggap mahram. Tidak boleh. Karena dianggap kakak adik dengan sebab susuan. Wa musaharah, atau dengan adanya pernikahan seperti tadi. Ya. Anak bawaan menikahi barakafikum bapak tirinya, tidak boleh. Misalkan ibunya meninggal, ya kan? Ibu dari janda tadi, ya, janda tadi meninggal bawa anak perempuan. Kemudian tadi, ya, laki-laki tadi yang menikahi janda yang bawa anak, itu menikahi anaknya. Tidak boleh. Barakakikum. Karena, ya, walaupun ada yang mengatakan, walaupun belum berhubungan, semata-mata akad saja, itu sudah dianggap, ya, haram untuk menikahinya. Dianggap sudah menjadi mahramnya. Dan mahramnya itu adalah mu'abbadan, selama-lamanya. Walaupun sudah cerai, misalkan. Atau meninggal, termasuk mertua, itu adalah mahram selama-lamanya. Walaupun suami istri ini bercerai atau meninggal salah satunya, maka mertua itu mahram selama-lamanya. Barakatuhum. Wakhtilafu din, atau perbedaan agama. Musyrik Yahudi, musyrik ya, dari kalangan selain Yahudi Nasrani, bukan ahlul kitab, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, menikah dengan seorang muslim, ya, atau menikah dengan muslimah, maka tidak boleh, tidak sah. Barakatuhum. Adapun kalau dengan ahlul kitab, ya, yang penting yang muslim ini adalah laki-laki, menikahi wanita ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, namun cara dohirnya itu bukan wanita yang nakal, yakni wanita yang menjaga kehormatan dirinya, ya, maka boleh menikahi. Beda agama. Tapi kalau barakafikum seorang muslimah menikahi laki-laki Yahudi atau Nasrani, tidak boleh. Tapi kalau sebaliknya, muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, itu boleh. Wa nahu dzalika minal asbab, atau yang semisal itu dengan sebab-sebab yang lain. Ka'ayyakuna ahaduhuma muhriman bihajjin, atau salah satunya sedang ihram bihajjin, haji atau umrah atau umrah. Ketika haji atau umrah tidak boleh mengadakan akad nikah. Walaupun suami istri ketika haji dan umrah pun tidak boleh berhubungan. Ya, kalau sudah selesai baru boleh berhubungan. Ini adalah syarat-syarat nikah. Harus jelas antara suami istri, calon suami istri. Kemudian adanya kerelaan dari keduanya. Kemudian adanya wali dari pihak wanita. Dan wali dari wanita ini harus laki-laki yang menjadi ahli waris wanita tadi kalau seandainya meninggal. Barakallahu. Maka bapak tiri itu bukan wali. Ya, bukan wali. Kenapa? Karena bapak tiri bukan asobah bin nafsi. Tidak mendapatkan harta warisan. Ya, misalkan seorang menikahi janda, janda punya anak perempuan. Ya, maka bapak tirinya ini tidak boleh menjadi wali wanita tadi. Demikian pula bapak angkat. Ya, bapak angkat ngambil anak misalkan, tidak bisa jadi walinya. Ya, barakallahu fikum, karena memang bukan ahli waris. Barakallahu fikum. Kemudian adanya saksi dan kosong dari penghalang-penghalang. Yang terakhir, arkanun nikah, rukun-rukun nikah. Wa arkanun nikah allati biha qawamuhu wa wujuduhu hiya al-aqidan. Rukun-rukun nikah yang dengannya akan tegak dan terwujud sebuah pernikahan adalah sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, al-aqidan. Wahuma az-zawj wa az-zawjah. Al-khaliyan min mawani az-zawaj allati sabaqat al-isharatu ilaiha. Wal-ati zikruha fi bahthil muharramat. Adanya calon mempelai wanita dan laki-laki. Adanya calon laki-laki dan calon wanita yang kosong dari barakah hukum penghalang-penghalang sebuah pernikahan. Ya, ini mirip dengan yang syarat nikah ya. Barakah hukum. Adanya atau terwujud, benar-benar ada wujudnya. Ya. Benar-benar ada wujudnya. Calon laki-laki dan wanita. Yang kosong dari perkara-perkara yang bisa menghalangi pernikahan. Yang mana hal ini telah lewat atau telah diisyaratkan pembahasannya. Sudah ditunjukkan berhukum terkait penghalang-penghalangnya. Dan penyebutan tentang mahram insyaallah akan disebutkan. Asani, rukun yang kedua, al-ijab, adanya ijab. Ada ijab, ada qabul. Al-ijab barakakum huwal lafdu as-sadiru minal wali, lafaz yang muncul dari wali. Jadi wali yang menikahkan, wali dari wanita tadi. Ijab itu lafaz yang muncul. Auman yakumu maqamahu atau lafaz yang muncul dari seseorang yang menduduki posisi wali seperti wakil yang ditunjuk oleh wali atau wakil dari pemerintah. Bilahdi inkah au taswid, yakni lafaz dengan lafaz nikah ya atau kawin. Misalkan walinya mengatakan angkahtuka binti, aku nikahkan anda dengan anak perempuanku. Zawajtuka binti, aku nikahkan barakallahu fikum kamu dengan anak perempuanku. Harus ada lafaz, itu ijab namanya. Barakakikum. Asalis yang terakhir adalah al-qabul. Adanya qabul, jawaban. Wahuwa al-lafzu sadiru minaz-zawj aw man yaqumu maqamahu. Yakni lafaz yang muncul dari calon suami atau orang yang bisa menggantikan posisinya. Mungkin suaminya itu bisu. Ya. Atau tidak bisa bicara karena penyakit misalkan. Ya, lidahnya hilang, dipotong. Susah. Ada yang berkafikum atau yang lain-lain. Bilahzi dengan lafaz qabiltu. Qabiltu hadzan nikah bi mahril madkur. Aku terima pernikahan ini dengan mahar yang telah disebutkan. Au raditu hadza zauj, atau calon suami tadi mengatakan aku rela, ridho dengan pernikahan ini. Maka ada qabul. Wala budda min taqaddumil ijab 'alal qabul, dan wajib harus mendahulukan ijab daripada qabul. Harus ada ijab dulu dari wali perempuan tadi. Tidak boleh kabul dulu. Ya. Barakakikum. Beda kalau jual beli. Kalau jual beli, ya, makanan, barang, itu boleh kabul dulu insya Allah. Ya. Saya beli ini, padahal belum ditawarkan. Ada yang menawarkan dulu, baru diterima, ya udah saya beli. Itu boleh. Tapi untuk pernikahan, ya harus didahulukan ijab. Ya, ucapan dari wali tadi daripada qabul. Didahulukan ijab, baru qabul. Karena memang aneh kalau qabul dulu. Ya. Saya ridho dengan pernikahan ini, saya terima. Terima dari siapa? Enggak ada yang ngomong tadi. Barakallahu. Saya mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kajian kita sore hari ini. Insya Allah untuk berikutnya adalah tentang al-muharramat fin nikah, kemahroman dalam nikah. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu wa hamdakum wa barakallahu.